Qala rahimahullah, qala Syekh Abdul Rahman Ibn Yasir As-Sa'di rahimahullah, adabu at-talibi, adab-adab murid, adab-adab santri. Yang sebelumnya beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang seharusnya diperhatikan dan dilakukan oleh seorang guru atau para guru, baik guru ini secara umum ataupun guru ini berupa orang tua yang mendidik anak-anaknya sendiri, atau suami yang mendidik istri, atau yang lebih umum dari itu. Kemudian di sini beliau akan menjelaskan kepada kita adab-adab seorang siswa, adab-adab seorang murid. Yang kita semua adalah murid, yang semua kita adalah siswa. Qala wa 'alal muta'allimi an yuwaqqira mu'allimahu wa yata'addaba ma'ahu ghayata ma yaqdiru 'alaihi. Dan wajib atas seorang murid, wajib atas seorang santri untuk menghormati, mengagungkan gurunya. Menghormati atau mengagungkan pengajarnya atau pendidiknya. Dan wajib bagi seorang murid untuk beradab, bersopan santun, berperilaku yang baik bersama gurunya. Ghayata ma yaqdiru alaih, dengan puncak kemampuan yang bisa dia lakukan. Di dalam menghormati guru, ini semaksimal mungkin. Di dalam beradab kepada guru, ini semaksimal mungkin. Ya tentunya dengan hati yang sadar, dengan hati yang ikhlas, bukan karena terpaksa, tapi dengan penuh kesadaran dan penuh keikhlasan, sehingga akan menunaikannya semaksimal mungkin. Kenapa wajib bagi seorang murid untuk menghormati, mengagungkan dan memuliakan guru serta sopan santun kepada guru? Lima lahu minal haqqil 'ami wal khas. Dikarenakan bagi guru, guru ini memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh murid, baik itu hak yang umum maupun hak yang khusus. Jadi guru memiliki hak yang umum atas muridnya, demikian juga guru memiliki hak yang khusus terhadap muridnya. Qala rahimahullah, ini bukan berarti seorang guru itu adalah orang yang dikatakan gila hormat, minta dihormati, minta dihargai, minta pada murid untuk sopan santun kepadanya. Bukan. Ini merupakan kewajiban yang wajib dikerjakan oleh murid kepada gurunya, dikarenakan beberapa hal yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala rahimahullah, haqqul alimi al-ami, hak seorang alim yang umum, hak seorang guru yang itu umum, bukan hak khusus, hak yang umum. Qala ammal amu fa inna muallimal khairi qad ista'adda li naf'il khalqi bi ta'limihi wa fatwah. Adapun hak secara umum, maka sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan, dan yang mengajarkan kebaikan masuk di antaranya adalah seorang guru yang mengajar murid-muridnya. Seorang guru mengajarkan kebaikan, yang guru ini telah mempersiapkan dan menunaikannya, yang memberikan pengajaran kebaikan tersebut linaf'il khalq, untuk memberikan manfaat kepada makhluk. Jadi kebaikan tersebut manfaatnya kepada makhluk secara menyeluruh. Bagaimana? Bita'limihi, dengan sebab guru mengajarnya, mendidiknya. Mendidik makhluk, ya khususnya mendidik santri. Wa fatwa, dan dengan sebab fatwanya, fatwa seorang alim, fatwa seorang guru, arahan, bimbingan, nasihat dari guru, itu untuk kebaikan apa? Makhluk secara umum dan secara khusus adalah kebaikan murid. Qala fa haqquhu 'ala an-nas haqqul muhsinin. Maka hak seorang guru, seorang alim atas manusia seluruhnya, ini seperti hak orang yang berbuat baik, orang yang berbuat ihsan. Kenapa? Sudah mendidik, sudah membimbing, sudah mengarahkan kepada kebaikan. Dan itu adalah ihsan. Itu adalah perbuatan kebaikan. Wala ihsana a'zamu wa anfa'u min ihsani man yursidun nasa li amri dinihim wa yu'allimuhum ma jahilu. Dan tidak ada kebaikan yang lebih agung, tidak ada kebaikan yang lebih besar, tidak ada kebaikan yang lebih bermanfaat daripada kebaikan, ihsannya orang yang menunjukkan kepada manusia, membimbing manusia, li amri dinihim, untuk perkara agama mereka. Menunjukkan kebaikan terhadap perkara agama, menjelaskan tentang agama, cara ibadah, cara sholat, cara wudu, cara puasa, dan seterusnya, itu adalah perbuatan baik yang paling besar. Itu adalah perbuatan paling baik yang paling bermanfaat. Manfaat untuk orang yang melakukan dan orang lain. Manfaat untuk seluruh makhluk. Wa yu'allimuhum ma jahilu, dan mengajarkan kepada mereka manusia apa-apa yang mereka jahil, yang mereka sebelumnya tidak tahu. Dengan sebab diajari oleh guru, dengan sebab dididik, dibimbing oleh guru, hingga tahu, hingga mengerti. Maka pengarahan guru, pengajaran guru, bimbingan guru, itu adalah ihsan, kebaikan yang paling besar, manfaat yang paling besar. Qal wa yunabbihuhum lima anhu ghafilu, dan guru memberikan tanbih kepada mereka, pada manusia, kepada para murid, terhadap perkara-perkara yang mereka apa? Lalai, yang mereka ghaflah, yang mereka apa? Tidak memperhatikan. Ditambih, diingatkan oleh guru. Wa yahsulu minal khairi wan qima'i syar, sehingga apa? Didapatkan, diperoleh kebaikan. Wan qima'i syar, dan tertutup atau terhalangnya kejelekan. Dengan sebab pengarahan dan bimbingan guru, kebaikan bisa didapat. Dan kejelekan bisa berkurang atau mungkin hilang. Bisa hancur kejelekan. Dengan sebab apa? Pengarahan dan bimbingan guru. Pengajaran yang diberikan oleh guru. Qala wa Nasruddin wal ma'arif an-nafi'ah ma huwa min anfa'i syai'in lil muwahhidin. Demikian juga didapatkan apa? Bisa menyebarkan agama. Dia bisa menyebarkan agama dengan bimbingan paham seorang guru. Demikian juga menyebarkan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat. Yang itu apa? Mahwa min anfa'i syai'. Perkara-perkara yang paling bermanfaat. Bagi siapa? Lil muwahhidin. Bagi orang-orang yang bertauhid. Waliman ata min ba'dihim min duriyatihim wa ghairihim. Dan bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Anak keturunan dari orang yang bertauhid tersebut. Mereka mendapatkan manfaat. Mereka mendapatkan kebaikan dengan sebab pengarahan, pendidikan, dan pengajaran seorang guru kepada bapak-bapak mereka. Dan juga selain keturunan mereka, orang-orang yang di sekitarnya. Falaulal ilmu kanan nasu kal bahaim fi zulumatin yatakhabbatun. Kalaulah bukan karena ilmu, maka manusia ini seperti binatang. Kalau tidak ada ilmu, ilmu agama, manusia akan seperti apa? Binatang. Fi zulumatin, dalam kegelapan. Mereka apa? Berada dalam kegelapan. Kenapa tidak punya ilmu? Tidak tahu. Kemudian apa? Yatakhabbatun. Mereka bertindak serampangan. Ngawur. Kenapa ngawur? Tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu agama, akhirnya bertindak ngawur. Serampangan. Semaunya. Dan seenaknya. Kenapa? Tidak punya ilmu. Tidak ada bimbingan. Tidak ada arahan. Maka kata beliau, kalaulah tidak ada ilmu, maka manusia seperti binatang. Siapa yang memberikan ilmu? Seorang guru. Ini menunjukkan keutamaan dan kebaikan seorang guru yang menyebarkan dan mengajarkan ilmu agama. Karena akan menuntun dan membimbing manusia, sehingga manusia tidak seperti binatang, sehingga manusia bisa keluar dari kegelapan. Sebagaimana kata Allah, bahwa wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadzulumat ilan nur. Yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dengan apa? Dengan ilmu agama. Sehingga dengan ilmu mereka bisa bertindak dengan benar. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Kapan dia berbuat dan kapan dia harus meninggalkan. Itu semua dengan apa? Ilmu. Qala fahuwa an-nurul ladzi yuhtada bihi fi dhulumat. Maka dia. Siapa dia? Ilmu. Ilmu dari mana? Dari seorang guru. Itu merupakan nur cahaya yang yuhtadabihi, diambil petunjuk dengannya fi dhulumat, ketika dalam kegelapan-kegelapan. Dengan cahaya, seorang bisa berjalan. Dengan ilmu, seseorang bisa apa? Bertindak, bisa berbuat dengan perbuatan yang baik dan benar. Wal hayatu lil qulubi wal arwahi wad-din wad-dunya. Dan ilmu merupakan apa? Kehidupan bagi hati. Hatinya menjadi hidup. Wal arwah, dan ruh akan menjadi hidup. Wad-din, agama akan menjadi hidup. Wad-dunya, dan dunia. Dengan apa? Dengan ilmu. Hati akan menjadi hidup ketika punya ilmu. demikian juga ruh, nyawa, demikian juga agama, dunia, ini semua akan hidup kalau apa? Ada ilmu. Wal baladu alladhi laisa fihi man yubayyinu linnas umura dinihim wa yursiduhum lima yantabahum mimma hum fi ghayati darurati ilaih. Demikian juga negeri, kampung yang tidak ada padanya orang yang menjelaskan kepada manusia perkara-perkara agama mereka, yang mengarahkan mereka terhadap apa-apa yang menjadikan mereka sadar. Mimma hum, dari apa-apa yang mereka pada puncak kebutuhan kepadanya. Sangat butuh kepada arahan, sangat butuh kepada bimbingan. Qad faqida ahluhu min daruratihim wa masalihihim ma yadurru faqduhu bidinihim wa dunyahum. Maka sungguh telah hilang penduduk negeri tersebut dari apa? Kebutuhan mereka, kebaikan mereka, apa yang kehilangannya memberikan madarat, merugikan agama mereka dan dunia mereka. Kehilangan ilmu, ilmu tidak ada, akan rugi. Kenapa ilmu tidak ada? Karena yang menyampaikan ilmu tidak ada. Kalau yang menyampaikan ilmu tidak ada, maka apa? Kebutuhan pokok dan penting mereka tidak bisa terwujud. Kebaikan mereka tidak bisa terwujud. Sehingga akan rusak agama dan dunia mereka. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, la yukbatu ilmu intiza'an. Tidaklah ilmu itu dicabut dengan sekali cabut. Akan tetapi apa? Yugbadul ilmu biqabdi al-ulama. Dicabutnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Ketika ulama tidak ada, ilmu hilang. Tidak ada yang menjelaskan. Ini menunjukkan pentingnya siapa? Seorang guru. Pentingnya orang yang menjelaskan dan menyampaikan ilmu. Faman kana hadza ihsanuhu wa atharuhu 'ala al-khalq kaifa la yajibu 'ala kulli muslimin mahabbatuhu wa tawqiruhu wal qiyamu bi huquqihi. Maka barang siapa yang seperti ini kebaikannya, membimbing, mengajarkan kepada manusia secara menyeluruh perkara agama dan perkara dunia. Demikian juga yang seperti ini pengaruhnya kepada seluruh makhluk. Bagaimana tidak wajib atas setiap muslim untuk mencintainya, untuk menghormatinya, untuk memuliakannya dan menunaikan hak-hak dia. Bagaimana bisa? Orang yang seperti itu kebaikannya kemudian apa? Tidak dimuliakan, tidak dihargai dan tidak dihormati, tidak dicintai dan tidak ditunaikan hak-haknya. Dan jawabannya tentu apa? Orang yang besar kebaikannya tentu akan mendapatkan balasan yang setimbal, yaitu dimuliakan, dihormati dan dicintai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan maghfirah, ampunan dan keselamatan kepada guru-guru kita. Sebagaimana semoga Allah memberikan keselamatan dan ampunan kepada kita-kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Subhanahu wa ta'ala. Astaghfiruka wa atubu ilaih.